seorang mendapatkan 2/3 ilmu. Dan 1/3 yang ketiga adalah ini, yang diberikan dengan ilmu itu sendiri yang dituntut oleh seorang. Dengan demikian, kadar untuk mengetahui adat itu lebih banyak. Untuk mengerti adat itu lebih banyak. Tetapi bukan berarti kita dapati mereka yang terjahat, mereka anggan dan buruk terhadap ini. Tidak. Tetapi dengan adat ini, bahkan memotivasi mereka, bahkan dengan adat ini menyemangatkan mereka untuk mendapatkan ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Tadi telah kita dengarkan dari Imam Malik. Apa yang kita dengarkan dan para ulama yang lainnya, maka kalau kita melihat biografi mereka dan melihat keterangan ulama tentang biografi para ulama tersebut, ternyata sebagaimana dalam ayat "U anfusakum wa ahlikum an-nar" didapati orang-orang tua mereka sebelum anak-anak mereka mempelajari ilmu, sebelum anak-anak mereka menimba ilmu ke hadapan para masyayikh, mereka mengajari adab terlebih dahulu. Dan ketika mereka berhadapan dengan para masyayikh, duduk di majelis masyayikh, mereka terlebih dahulu untuk mempelajari adab. Mereka matangkan adab sehingga kemudian nantinya baru mereka mempelajari ilmu. Adalah Ibu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik ibn Anas, Abu Abdillah, Imam dari Hijrah, Imam al-Arba'ah min Masalih, al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Abu Abdillah, wa min Masalih al-Ulama al-Ajillah al-Kibar, dari Imam Malik. Beliau adalah imam yang besar dari guru para ulama yang besar. Termasuk di antara murid beliau adalah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, imam yang besar. Beliau mengusulkan, adalah ibuku kanat ummi tahjadu imamati wa ana tabir qabla jihadi li hilaf il'ilm. Adalah ibuku membenarkan, menyiapkan dan membenarkan imamah ketika aku masih kecil, sebelum saya berangkat menuju majlis ilmu. Maka ibuku berpesan kepada ya man khud min syaikhika al-adab qabla al-ilm au qabla al-ilm. Nasihat yang berharga dari imam, dari orang ini kepada alimnya. Ya Malik, ambillah dari guru-guru terlebih dahulu adabnya. Dikatakan demikian kepada Imam Malik sebelum dia berangkat. Ambillah terlebih dahulu kepada guru adabnya. Qablal ilm, sebelum kamu mengambil ilmu. Ambillah dari sisi adab sebelum kamu mengambil ilmunya. Ternyata tidak hanya Imam Malik, di